Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Sebelum kita lanjutkan, dhuhwatan kemarin maknanya adalah waktu duha. Maka di antara hujjah murji'atul fuqaha untuk mengatakan bahasanya amal badan bukan bagian dari iman dengan mengatakan seandainya ada orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya bersyahadat masuk Islam dhuhwatan di waktu duha. Wa mata kemudian dia mati sebelum wajib atasnya satupun amal, yaitu sebelum duhur. Dia mati sebelum duhur. Mata mukminan wa kana min ahlil jannah. Maka dia mati sebagai mukmin dan dia adalah termasuk penduduk surga, maka ini dalil menunjukkan bahwasanya amal badan bukan bagian dari iman. Ini disebabkan karena mereka tidak memahami antara amal badan ma'al kudrah dan amal badan ma'adamil kudrah. Biasanya amal badan adalah satu keniscayaan dalam iman jika orang itu punya kemampuan untuk beramal, lain dengan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk beramal. Ya, ikhwan. Al-Murji'atu Murji'ah itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang mengatakan atau berkeyakinan bahwasanya iman itu adalah semata-mata apa yang ada dalam hati. Kemudian golongan jenis ini berselisih pendapat tentang masalah amal hati. Khauf, roja itu termasuk iman ataukah tidak. Suma min ha'ula, kemudian di antara mereka-mereka golongan ini ada yang memasukkan amal hati ke dalam iman. Inilah mayoritas aliran Murji'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, pendapat-pendapat mereka dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Wa zaraka wa dzakara firqan katsiratan, dan beliau menyebutkan banyak aliran yaitu dikuhum yang sangat panjang lebar, akan terlalu panjang jika kita sebutkan satu per satu. Akan tapi kami hanya menyebutkan global dari perkataan, pendapat dan akidah mereka. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah orang-orang yang tidak memasukkan amal hati ke dalam iman. Peranggapan bahasanya amal hati bukan iman. Khauf, roja, tawakal itu tidak termasuk iman. Inilah pendapat Jaham bin Sufwan dan orang-orang yang mengikutinya semacam as-salihi. Dan inilah pendapat yang dibela oleh Jaham, Hua dan mayoritas orang-orang yang mengikutinya. Kemudian murji'ah jenis yang kedua adalah orang yang mengatakan iman adalah semata-mata ucapan lisan. Dan pendapat ini la yu'raf, tidaklah diketahui, dimiliki oleh seorang pun sebelum aliran Karamiyah, yaitu Muhammad bin Al-Karam dan orang-orang yang mengikutinya. Maka di sini kita lihat penisbatan kepada bapaknya. Aslinya pendiri Karamiyah itu Muhammad bin Al-Karam, namun nisbah alirannya Karamiyah, nisbahnya ke bapaknya, bukan ke Muhammadnya yang aslinya adalah si Muhammadnya itu. Bukan bapaknya yang bikin kesesatan, namun si Muhammad bin Al-Karam ini yang bikin kesesatan. Kemudian yang ketiga adalah murji'atul fuqaha. Mereka yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan hati dan ucapan lisan. Wa hadha wal masyhur, inilah pendapat yang masyhur an ahli al-fiqh wal ibadah minhum. Dari ahli fikih dan ibadah dan ahli ibadah. Minhum dari murji'ah. Murji'ah yang ahli fikih dan ibadah. Maka itulah murji'atul fuqaha. Itulah fuqaha al-kufah. Di masa silam itulah al-Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikutinya. Maka inilah tiga jenis murji'ah dalam pembagian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau sesalah Al-Fauzan misal di taklif dia untuk Tahawiyah dan di beberapa tempat di kitab buku-buku beliau yang lain, beliau mengatakan bahasanya murji'ah itu ada empat golongan. Yang pertama adalah Jahmiyah, murji'atul Jahmiyah. Dan yang kedua adalah sama Karamiyah. Kemudian yang ketiga adalah sama murji'atul Fuqaha. Dan yang keempat adalah Asy'ariyah. Karena Jahmiyah mengatakan iman adalah mujarratul ma'rifat wala ilm, yaitu ilmu tentang wujud Allah adalah wujud yang hak. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan iman adalah sekedar tasdiqul qalbi. Sekedar tasdik, sekedar percaya. Dan telah dibahas oleh Ibnu Taimiyah sebagaimana telah kita baca apa yang dimaksud dengan tasdik dalam pengertian Asy'ariyah di halaman-halaman yang lewat. Siapa yang masih ingat pada halaman berapa? Pengertian tasdik menurut Asy'ariyah. halaman berapa? Ada yang ingat? Ya, itulah pembagian empat jenis murjiah yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan di taklif dia untuk Aqidah Tahawiyah dan di beberapa beliau yang lainnya. Jadi kalau kita kembalikan kepada pembagian Ibnu Taimiyah, maka beliau katakan bahasanya golongan yang pertama adalah orang yang mengatakan iman itu hanya di hati saja. Nah, yang mengaku iman itu di hati saja itu ada dua kelompok. Pertama Jahmiyah yang mengatakan bahasanya iman itu adalah sekedar ma'rifat dan ilmu, dan amal hati bukan bagian dari iman. Kemudian Mayoritas Murji'ah mengatakan bahasanya amal hati bagian dari iman. Ya kan? Mayoritas ya. Aksar firah murji'ah. Mayoritas firah murji'ah masukkan amal hati ke dalam iman. Ada pun jahm dan as-salihi, maka tidak memasukkan amal hati bagi bagian dari iman. Kemudian di sini akan disampaikan bahwa ulah dan murji'atul fuqaha itu keliru, kesesatannya adalah min wujuhin, kekeliruannya dari beberapa aspek. kesesatannya itu ada beberapa aspek. Dan kemarin telah dibahas oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya Jahmiyah itu salah keliru dari dua sisi. Kekeliruan Jahmiyah itu ada dari dua sisi. Yang pertama apa? Bukan apa nak? Jahmiyah itu sesat dan pangkal kesesatannya jelas dua. Yang pertama, yang pertama adalah anggapan mereka bahwa iman adalah sekedar mujaradu al-ma'rifat wal-ilm dan amal qulub tidak termasuk bagian dari iman. Yang kedua, apa? Semua orang yang difonis kafir oleh syariat, kata mereka sebabnya adalah karena tidak ada pada hatinya al-ma'rifat wal ilm tentang Allah. Nah, di sini Ibnu Taimiyah akan membahas penyimpangan, kesalahan, kesesatan murji'atul fuqaha. Yang pertama adalah ini yang pertama, sedangkan yang kedua sebagaimana dicatatkan kaki nanti ketemu di halaman 162. Maka pembahasan kesempatan pertama itu dari halaman 156 sampai 161. Yang pertama adalah anggapan mereka bahwasanya iman yang Allah wajibkan pada hamba-hambanya itu sama untuk semua hamba. Bahwasanya iman yang wajib atas seseorang itu wajib iman semacam itu atas semua orang, padahal tidak demikian. Karena pengikut para nabi terdahulu Allah wajibkan mereka iman yang tidak Allah wajibkan pada umat Muhammad, dan Allah wajibkan atas umat Muhammad iman yang tidak Allah wajibkan kepada selain umat Muhammad. Kemudian iman yang wajib sebelum turunnya semua ayat Al-Quran itu berbeda dengan iman yang wajib setelah turunnya Al-Quran. Kita katakan bahasanya perkataan murji'atul fuqaha itu benar. Perkataan murji'atul fuqaha itu benar, yaitu amal badan bukan bagian iman di awal-awal dakwah Islam. Di awal-awal dakwah Islam, ketika Nabi baru mengajak orang untuk mengucapkan syahadat, ketika dakwah Nabi cuma mengajak orang untuk bersyahadat, belum ada sholat, belum ada yang lainnya, pokoknya kamu beriman jika kamu mengucap syahadat. Ini awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu amal badan bukan iman. Saat itu pada awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amal badan bukan iman. Karena iman cuma ucapan lisan dan amal hati. Kamu keyakinan tentang yakin dengan Allah, keesaan Allah, ibadah hanya boleh untuk Allah, kamu jadi sadar, maka sudah beriman. Belum ada kewajiban beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat atau yang lainnya. Bagaimana dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri? Bahasanya murji'atul fuqaha itu benar di awal-awal dakwah, atau Sufyan bin Uyainah. Bagaimana disebutkan perkataan Sufyan bin Uyainah oleh Al-Ajuri di kitab syariah, seorang bernama Muhammad bin Abdul Malik Al-Musisi mengatakan kami berada di majlisnya Sufyan bin Uyainah pada tahun 170 Hijriah. Lalu ada seorang yang bertanya tentang pengertian iman, maka Sufyan mengatakan qaulun wa amalun. Dan si penanya bertanya, ya sesuai yang bos? Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, ya itu masya Allah, iman itu bisa bertambah, tambah ma salah satu tersisa dari iman, meskipun cuma semisal ini, kemudian dia berbicara dengan jarinya, itu bisa berkurang dan sampai-sampai tidak lagi tersisa meskipun cuma sekedar satu hitam di kuku. Artinya enggak, dan bisa berkurang sampai habis. Habis berarti kafir. Maka ini menunjukkan bahasanya perkataan ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak punya amal badan sama sekali bukan mu'min. Karena iman bertambah dan berkurang yaitu bito'ah kuyengkut bin ma'asiyah. Yaitu bito'ah bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan ma'asiyah, dengan meninggalkan taat. Maka orang itu meninggalkan taat, meninggalkan taat, meninggalkan taat, berkurang imannya, berkurang imannya, hatta dia berkurang minusik. Sampai tidak tersisa meskipun satu titik pun. Maka orang yang meninggalkan taat, seluruh ketaatan dia tinggalkan, maka dia bukan mu'min. Kemudian sebenarnya pertanyaan kaifa nasna fi qaumin ingana, apa yang kami lakukan sikap kami dengan sekelompok orang yang beranggapan anak iman qaulun bila amalin. Iman itu cuma ucapan tanpa amal. Maka Sufyan bin Uyainah telah mengatakan kanal qaulu qaulan, perkataan berkata qabla an taqra ahkamul iman wa hududuhu, sebelum turun berbagai hukum yang merupakan bagian dari iman, sebelum turun perintah sholat, perintah puasa, sebelum ada kewajiban apapun, wa hududuhu dan batasan-batasan iman yaitu amal-amal iman, maka kata Sufyan bin Uyainah al-qaulu kana al-qaulu qaulan, perkataan mereka benar. Amal badan bukan bagian dari iman. Namun kapan? Sebelum turunnya perintah dan larangan. Ketika Nabi cuma mendakwakan, ucaplah kalian syahadat, karena mereka masuk surga. Ketika Nabi di awal-awal dakwah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflih. Ucaplah la ilaha illallah, karena mereka jadi ahli jannah. Dan ketika itu belum ada kewajiban sholat, kewajiban ini dan itu. Oleh karena itu disini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, maka iman sebelum turunnya ayat Al-Quran berbeda dengan iman setelah turunnya semua ayat Al-Quran. Beda. Wal iman alladzi yajibu, dan iman yang wajib atas orang yang mengetahui berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rinci, berbeda dengan iman yang wajib atas orang yang cuma mengetahui secara lubang berita yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena labudda fil iman adalah sebuah keniscayaan dalam iman, mempercayai Rasul dan semua yang Rasul beritakan. Akan tapi orang yang percaya dengan Rasul atau orang yang mati setelah itu, mati setelah mengucapkan syahadat, maka tidak wajib atasnya iman selain itu. Sedangkan orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran dan banyak hadis dan berbagai cerita dan perintah-perintah yang rinci yang ada di Quran dan hadis, maka wajib atasnya untuk memberikan at-tasdiq al-mufassal, percaya yang bersifat rinci dengan semua cerita dan dengan semua perintah. Ini menjadi kewajiban atas dirinya yang tidak wajib atas man lam yajib alihi, orang-orang yang tidaklah wajib atasnya kecuali iman yang global, karena dia sudah mati sebelum sampai kepadanya satupun yang lain, satupun berita yang lainnya. Maka orang yang beriman bersahadat satu jam setelah itu di waktu duha dan dua jam setelah itu dia mati tabrakan atau karena yang lainnya, itu sudah. Nah, padahal dia cuma, maka dia adalah seorang mukmin, padahal dia cuma membawa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh jadi dia belum paham kalau punya kewajiban untuk beriman dengan azab kubur, untuk beriman dengan nikmat kubur. Belum dong, dia pokoknya beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan hari akhir. Dia telah memiliki itu, pokok-pokok iman telah dia miliki. Boleh jadi dia belum paham adanya alam kubur, siksa kubur. Dia mati dalam keadaan belum beriman dengan azab dan siksa kubur. Dan ini tidak masalah. Karena kewajiban iman orang ini adalah iman mujmal. Kenapa? Karena dia sudah mati sebelum dia mendapatkan iman mufassal. Dia mati sebelum mendapatkan iman mufassal. Maka orang yang tahu tentang adanya siksa kubur dan alam kubur, nikmat kubur, ya, maka kewajibannya, dan itu global, ya kewajibannya cuma itu saja. Ataupun orang yang telah belajar tentang masalah hari akhir, tentang telah mengkaji buku khusus tentang masalah siksa kubur dengan detail, siksaan ini bentuknya begini, siksaan itu bentuknya begitu. Nah, maka orang ini punya kewajiban iman mufassal. Kewajiban iman mufassal. Yang tidak wajib atas orang yang belum mengetahuinya. Orang yang baru tahu di antara hal yang wajib di iman adalah dajjal. Ya sudah, maka kewajibannya iman mujmal tersebut. Nah, setelah dia bertambah ilmu, dia dapat keterangan cerita dari Nabi kalau dajjal itu nanti akan dibunuh di Babulud, dajjal itu orangnya keriting, dajjal 40 hari tinggal di muka bumi, hari pertama bagaimana setahun. Nah, maka dia punya kewajiban iman mufassal karena dia mendapatkan berita rinci tentang dajjal. Maka iman orang yang tentang dajjal iman mufassal, berbeda dengan orang yang cuma mengerti di antara hal yang wajib diimani adanya dajjal yang merupakan salah satu tanda akhir zaman, salah satu tanda kiamat. Dan perlu diketahui bahasanya, semakin orang itu iman seorang itu akan bertambah ketika imannya dalam imam mufassal. Maka ketika dia mengimani berita-berita rinci yang Nabi beritakan tentang dajjal, Nabi beritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, Nabi beritakan tentang siksa kubur, maka dia imani berita-berita rinci tersebut, maka ini menambah imannya. Maka dia punya iman yang lebih dibandingkan orang yang iman yang mujmal. Wa idza tadzikkan juga laqut baca ya. Pertanyaan. Lembut tiro. Lembut tiro. Anak buat. Walau yajibu ala kulli wahidin min al-amati an yaqrifa kulla ma amar bihi rasulu wa kulla ma nahar anhu wa kulla ma akhbara bihi. Bal innama alaihi an yaqrifa ma yajibu alaihi huwa wa ma yuhrimu alaihi. Faman la mala lahu la yajibu alaihi an yaqrifa amarahu al-mufassala. Amrahu al-mufassala, amrahu al-mufassala fi zakati wa man la istata'a lahu ala al-hajji laysa alayhi an ya'rifa amrahu al-mufassala fil munafiqi bil munafiqi wa man lam yatazawwaj laysa alayhi an ya'rifa ma wajaba lizawjati fa sara yajibu min al-imani tasdiqan wa بهذا يظهر الجواب عن قولهم خطبوا بالإيمان قبل الأعمال فنقول إن إن قلتم إنهم خطبوا به قبل أن تجد تلك الأعمال قبل أن تجد نعم فقبل وجودها لم تكن من الإيمان وكانوا مؤمنين الإيمان iman al-wajibah, iman al-wajibah alaihi qabla ay yaqadu alaihim ma qutidu bi fardihi. Falima falamma nazala, falamma nazala illam yuqiru bi wujubihi lam yakunu mu'minina. Nah, wa idza dan demikian juga law qutira seandainya diandaikan seorang itu hidup berumur panjang, maka tidak wajib atas semua orang dari orang-orang awam untuk mengetahui semua hal yang diperintahkan oleh Rasul dan semua hal yang dilarang oleh Rasul dan semua hal yang diperintahkan oleh Rasul. Bahkan yang menjadi kewajibannya adalah mengetahui ma yajibu alaihi, apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang haram atasnya. Maka orang yang tidak punya harta, dia tidak punya kewajiban untuk mengetahui perkara rinci seputar zakat. Dan orang yang tidak punya kemampuan untuk berhaji, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengetahui perkara rinci tentang manasik haji. Dan siapa yang belum menikah, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengetahui ma wajib li zaujati, apa yang jadi kewajiban, apa yang jadi hak seorang istri. Fata'a yajibu minal iman, maka wajib atasnya untuk beriman dalam bentuk tasdik, mempercayai dan mengamal dan beramal ala saksin ala asfasin atas beberapa person ma la yajibu ala asfasin, yang ini tidak wajib untuk person-person yang lain. Maka orang yang seorang yang berharta, maka dia punya kewajiban untuk beriman bahasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat atas dirinya. Setelah itu ini global, Allah mewajibkan zakat atas dirinya, ini global. Dan setelah itu dia punya, karena dia punya harta, maka dia wajib punya iman bahasanya Allah mewajibkan atas dirinya 2,5% dari tabungannya. Dan dia wajib beriman bahasanya 2,5% ini wajib dia berikan kepada golongan tertentu yang Allah tetapkan. Dan dia wajib beriman bahasanya zakat yang Allah wajibkan atas dirinya adalah setahun sekali. Maka dia kemudian memiliki iman mufassal. Dia kemudian memiliki iman mufassal, dia memiliki rincian tentang masalah zakat. Rincian tentang masalah zakat. Ada penerang yang tidak punya duit, ya cuma dia beriman di antara hal yang Allah wajibkan adalah di antara yang Allah wajibkan adalah zakat. Sudah global. Seandainya dia tidak tahu zakat kebesarannya seberapa, setahun sekali atau dua tahun sekali, tidak masalah kalau dia tidak punya duit. Orang ini yang tidak punya duit tidak punya kewajiban untuk mengetahui zakat itu setahun sekali. Zakat itu, zakat mal itu 2,5%. Dia tidak punya kewajiban untuk mengetahui bahasanya yang wajib diberi zakat itu fakir, miskin, tidak wajib. Karena dia tidak punya duit. Adapun orang yang berharta, maka wajib tahu zakat itu 1 tahun sekali, zakat itu 2,5%, dan detail-detail yang lain tentang masalah zakat. Maka detail-detail tentang masalah zakat ini wajib pastik dulu bahwa amal. Wajib tasdik dulu. Pertama kali dia tasdik, tasdik, percaya, yakin dengan hatinya zakat 2,5%. Setelah itu wajib atas dirinya untuk beramal. Pertama kali orang itu wajib tasdik kalau dia punya kewajiban zakat setahun sekali. Setelah itu dia baru beramal. Maka tasdik di sini nambah iman, amalnya nambah iman. Pembihara yang terhormat dengan keterangan di atas jelaslah jawaban untuk perkataan Murji'atul Fuqaha. Ya, mereka beralasan kalau amal itu bukan bagian dari iman dengan mengatakan orang-orang itu dipanggil dengan iman sebelum punya amal, sebelum ada puasa sudah disebut beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi siang bukan iman kata mereka. Karena sebelum adanya puasa, mereka-mereka ini sudah disebut orang yang beriman. Maka jawabannya, maka bantahnya kita katakan, jika kalian mengatakan mereka sudah disebut iman, ya, kebelaan tajibah tilkal a'malu sebelum wajib atas mereka amal-amal tersebut, mereka sudah disebut beriman sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka kita katakan, maka sebelum wajibnya puasa Ramadan, semua wajibnya amal, maka puasa Ramadan bukan bagian dari iman. Ketika sebelum diwajibkan, puasa Ramadan belum bagian dari iman. Sedangkan orang yang sudah beriman dengan iman sebelumnya, wakanu mu'minin, sedangkan yang diajak bicara sudah beriman dengan iman yang menjadi kewajibannya sebelum puasa Ramadan diwajibkan atas mereka. Sebelum diwajibkan atas mereka perkara yang kutipu mereka diseru, diberitahu, difardhi dengan kewajibannya. Maka orang itu sudah beriman sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Dan sebelum puasa Ramadan ini wajib, maka puasa Ramadan bukanlah bagian dari iman. Namun setelah puasa Ramadan ini diwajibkan, maka puasa Ramadan adalah bagian dari iman. Falamma nazala, maka setelah turun kewajiban, misalnya puasa Ramadan, maka jika mereka tidak mengakui wajibnya puasa Ramadan, maka mereka bukanlah orang yang beriman. Jawabannya misalnya masalah haji. Oleh karena itu Allah berfirman, menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke rumah Allah siapa yang mampu berjalan ke sana. Waman kafara, dan siapa yang kafir setelah turunnya kewajiban haji, maka Allah tidak membutuhkan amal soleh semesta alam. Maka berdasarkan kalimat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah dan ayat yang dia bawa, maka nampaknya beliau menafsirkan bahwa mangkafal di sini adalah kufur akbar. Kafara di sini adalah kufur akbar, dan yang dimaksud dengan kafara ini adalah man lam yukiru biwujubil hajj. Setelah Allah wajibkan atas manusia untuk berhaji, maka dengan itu maka haji bagian dari iman. Wa man kafara, maka siapa yang kafir dengan tidak mengakui wajibnya haji setelah turunnya ayat tentang wajibnya haji, maka Allah tidak butuh ketaatan amal soleh seluruh alam semesta. Ayo, tidaklah datang penyebutan haji, tidaklah haji itu disebut-sebutkan di mayoritas hadis-hadis yang di sana disebutkan Islam dan iman, semacam hadis tentang utusan Bani Abdul Qais, dan demikian juga hadis seorang dari Najd yang yuqalu lahu itu artinya namanya, yuqalu lahu itu terjemahnya atau maknanya adalah namanya, Allah yuqalu lahu yang namanya, maka sirah tamrid di sini tidak bermakna tamrid namun tegak. Allah yuqalu lahu yang disebut, maksudnya yang dipanggil, artinya ya yang namanya Doman bin Sa'lah. Dia adalah seorang dari Najd yang datang kepada Nabi dalam keadaan rambut acak-acakan dan seterusnya, dan bertanya kepada Nabi tentang salat apa yang wajib atas dirinya, kemudian puasa yang wajib atas dirinya, dan zakat yang wajib atas dirinya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan menambahi dan menguranginya, aku hanya akan melakukan itu yang wajib-wajib saja. Maka Nabi katakan, aflaha in shadaqa, dia adalah manusia yang beruntung jika dia benar. Maka ini hadis ini salah satu hal yang jadi topik pembicaraan dalam hadis ini adalah dalam hadis ini tidak disebutkan haji. Dalam hadis ini tidak disebutkan haji. Kenapa tidak disebutkan haji? Di sana cuma ada sholat, puasa, zakat. Haji tidak ada. Dan Nabi telah mengatakan padahal baru sholat, puasa dan zakat, dan Nabi sudah mengatakan aflaha in shadaqa. Dia beruntung jika dia benar. Maka kan padahal belum berhaji. Maka menanggapi hadis ini ada beberapa tariqah yang dipakai oleh para ulama untuk memahami hadis semacam ini. Nah, tariqah yang dipilih oleh Syekhul Islam di sini adalah dimaknailah bahwasanya hadis ini Nabi ucapkan sebelum diwajibkannya haji. Maka Nabi katakan aflaha in shadaqa di sini karena haji ketika itu belum diwajibkan. Dan ada yang mengatakan karena Nabi tahu orang tersebut tidak mampu berhaji atau jawaban-jawaban yang lain yang diberikan oleh ulama. Maka hadis wafat utusan Bani Abdul Qais dan hadis tentang Rajul Najdi wa ghairihima dan hadis-hadis yang lain. Termasuk hadis yang lain adalah hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal. Hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Di sini salah satu hal yang dibicarakan oleh para ulama dalam hadis ini adalah kenapa Nabi cuma mengajari sampai zakat saja, dakwahi syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, kemudian setelah itu sholat, setelah itu zakat. Tidak disebutkan apa? Haji, puasa tidak disebutkan. Ini jadi pembicaraan para ulama. Kenapa puasa tidak disebutkan, haji tidak disebutkan? Bagaimana di bisa dibaca di Fathul Majid penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kenapa tidak disebutkan puasa dan disebutkan haji? Salah satu jawaban yang diberikan oleh ulama, namun dalam ini berkaitan dengan haji, ketika itu haji itu masjid. Ini itu muskilah puasa. Masa puasanya belum masjid? Maka mungkin ada beberapa jawaban yang lain yang bisa untuk baca di hadis masjid ketika menjelaskan hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal Qiyamah. Wa inna ma jaa bi kulli had, akan tapi haji cuma disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, yaitu bunal Islam ala khamsin dan hadis Jibril. Wa dari kata hal tersebut karena haji adalah yang terakhir diwajibkan dari lima rukun Islam. Maka sebelum diwajibkannya haji, maka haji tidak termasuk iman, tidak termasuk Islam. Maka setelah haji diwajibkan, maka Nabi SAW memasukkan haji ke dalam iman jika disebut sendirian. Jika iman disebut sendirian, maka tercakup di dalamnya haji. Dan Nabi masukkan haji ke dalam Islam jika Islam digandeng dengan iman. Ketika Islam disebut dengan iman, maka haji masuknya Islam. Demikian juga haji termasuk iman ketika iman haji termasuk Islam ketika Islam disebut sendirian. Dan nanti akan kita bahas tentang kapankah haji diwajibkan. Demikian pula ucapan mursyah yang berdalil orang yang beriman dan mati sebelum wajib atasnya amal, maka mukminan maka dia mati dan keadaan beriman. Jadi mati dan keadaan beriman. Masuk Islam di waktu duha sebelum duhur dia sudah mati. Maka dia mati dalam keadaan beriman. Perkataan mereka benar. Bahasanya dia mati dalam keadaan iman itu benar. Namun kalau mengatakannya dalil amal badan bukan dari iman, hanya tidak benar. Maka perkataan yang benar yang dimiliki oleh orang sesat kita katakan benar. Mujian mengatakan orang masuk Islam waktu duha sebelum duhur dia meninggal dunia, maka mata mukminan kata sekulisan sahih. Nah, kalau dia mati yang beriman itu adalah perkataan yang benar. Maka perkataan orang yang sesat yang benar kita katakan benar, yang tidak benar kita katakan tidak benar. Maka jika mengatakan bahasanya orang yang masuk Islam waktu duha sebelum duha meninggal dunia dan dia belum beramal, maka dia mati dalam keadaan mukmin, ini benar. Namun ketika ini dijadikan sebagai dalil amal badan bukan bagian dari iman, kita katakan ini tidak benar. Maka perkataan orang yang sesat, yang benarnya kita katakan benar, yang tidak benarnya kita katakan tidak benar. Perkataan saya putus, perkataan siapa ya. Kalau memang benar kita katakan benar. Perkataan saya putus atau yang lainnya yang tidak benar kita katakan tidak benar. Kenapa? Ini adalah satu hal yang benar. Dan kenapa dia adalah seorang mu'min di anal atas di iman al-wajib? Karena orang ini telah menunaikan iman yang wajib atas dirinya. Dan amal badan lam yakun wajib alisa, belumlah wajib atas dirinya. Fa'adha mimma yajibu ayu orang, maka hal ini adalah satu hal yang wajib diketahui. Kaidah ini harus satu hal yang wajib diketahui. Penjelasannya adalah satu hal yang wajib diketahui. Kan dengan penjelasan ini akan hilanglah subhatun kesamaan yang telah dialami oleh dua kelompok manusia. Mungkin yang dimaksudkan adalah Mursyiah dan Khawarij. Mereka bingung menghadapi realita ini. Akhirnya mereka memberikan jawaban, membuat kesimpulan yang sesat. Mursyiah kemudian berkesimpulan, maka ini bukti kalau amal badan bukan iman, dan ini kesimpulan yang sesat. Faidakilah, maka jika ada yang mengatakan bahasanya amal yang wajib itu bagian dari iman, maka iman yang wajib itu beragam, bukanlah satu jenis saja yang berlaku untuk semua manusia. Ahlu sunnah, ahlu hadis mengatakan semua amal yang baik, baik yang hukumnya wajib ataupun dianjurkan adalah bagian dari iman. Artinya minal iman al-kamil bil mustahabah, termasuk adalah iman yang sempurna bil mustahabah dengan hal-hal yang dengan amal-amal yang dianjurkan. Maka iman yang sempurna dengan hal-hal yang dianjurkan laisa, itu berbeda dengan iman yang wajib. Maka yufarq, dibedakan antara iman yang wajib dan iman yang sempurna dengan hal-hal yang mustahab. Bagaimana perkataan para ahli fikih, mandi itu ada dua macam, mandi asal sah, mujizik, asal sah, dan mandi yang sempurna. Kamil di sini adalah kamil bil mustahabat. Maka yang dimaksud mandi yang mujizik, mandi yang asal sah, adalah jika pelakunya melakukan kewajiban adalah yang wajib saja. Sedangkan mandi yang sempurna adalah yang pelakunya melakukan hal-hal yang mustahab dalam mandi. Dan perlu diketahui bahasanya kamal itu terkadang maknanya adalah kamal yang hukumnya wajib, dan terkadang maknanya adalah kamal yang hukumnya dianjurkan. Ada kamal wajib, ada kamal mustahab. Lidzalika, lidzalikanya kembali kepada aslul iman yang ada di dalam hati. Namun makna kalimat beliau ini adalah amal badan adalah konsekuensi aslul iman dengan status amal badan adalah juz'un minal iman. Ini satu hal yang harus dipahami karena ahlus sunnah berbeda dengan murji'atul fuqaha. Kalau murji'atul fuqaha mengatakan bahasanya amal badan itu sekedar konsekuensi iman dan bukan bagian dari iman. Ahlus sunnah mengatakan amal badan adalah konsekuensi iman dan dia bagian dari iman. Murji'atul fuqaha mengatakan amal badan adalah konsekuensi iman, lazimul iman, dan dia bukan bagian dari iman. Ahlus sunnah mengatakan amal badan adalah konsekuensi iman dan dia adalah juz'un minal iman, unsur pembentuk iman. Oleh karena itu maka yang membedakan antara ahlu sunnah dengan murji'atul fuqaha adalah kalimat setelah ini. Kalimat selanjutnya yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. La yatasawwar wujudu imanil qalbi al-wajib ma'adam jami'il a'malil jawarih. Ahlu sunnah mengatakan bahasanya amal badan adalah konsekuensi iman. Akan tetapi terusnya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa kita bayangkan adanya iman di dalam hati, iman wajib di dalam hati, iman minimal sah, iman sah di dalam hati. Ma'adam jami' a'malil jawab. Ketika tidak ada semua amal badan. Itu tidak ada iman. Dalam pandangan Ahlus Sunnah tidak bisa dibayangkan adanya iman di dalam hati ketika tidak ada amal badan sama sekali. Maka ini yang membedakan, kalimat ini yang membedakan antara amal badan adalah konsekuensi iman menurut Ahlus Sunnah dan amal badan konsekuensi iman menurut Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha mengatakan amal badan adalah konsekuensi iman dalam hati. Ahlus Sunnah juga mengatakan amal badan adalah konsekuensi iman di dalam hati. Yang bedanya apa? Kalau Murji'atul Fuqaha mengatakan seandainya orang itu tidak punya amal badan sama sekali, maka dia mukmin. Kenapa? Karena amal badan bukan bagian dari iman, bukan unsur pembentuk iman. Asal dia punya ucapan lisan, yakinan hati, maka dia mukmin. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan tidak mungkin dibayangkan, artinya tidak ada, tidak mungkin, tidak bisa dibayangkan di sini artinya tidak ada. Di dalam keyakinan Ahlus Sunnah tidak ada iman di dalam hati, iman sah yang ada di dalam hati, iman yang mujizah di dalam hati ketika adam jamil a'malil jawari, tidak ada amal badan sama sekali. Maka sekedar kesamaan redaksi jangan sampai membuat jangan sampai menipu, jangan sampai terkecoh dengan sekedar kesamaan redaksi. Kemarin telah kita bahas tentang masalah apa? Anda mukmin insyaallah, tak istisna dengan iman. Tentang istisna dalam iman. Ahlus Sunnah mengatakan bolehnya istisna anak mukmin insya Allah. As'ariyah juga mengatakan mutaakhirin ahlul kalam. Mutaakhirin As'ariyah mengatakan boleh mengucapkan al-mu'min insyaallah. Boleh istisna' dari iman. Al-Sunnah mengatakan al-mu'min insyaallah boleh. As'ariyah mengatakan atau mutaakhirin ahlul kalam minal as'ariyah mengatakan boleh mengucapkan al-mu'min insyaallah. Redaksinya sama. Redaksinya sama. Namun ternyata isinya beda. Isinya beda. Faktor pendorongnya beda. Al-Sunnah mengatakan anak mu'min insya Allah dikarenakan apa? Karena amal badan itu bagian dari iman. Dan kita tidak bisa mengklaim kalau kita telah mengamalkan semua amal badan. Maka anak mu'min insya Allah, saya berharap saya orang beriman. Tetapi muta'akhirin as'ariyah mengatakan anak mu'min insya Allah dengan anggapan apa? Pengertian iman menurut muta'akhirin ahlil kalam adalah keadaan orang ketika mati. Itulah yang disebut iman syar'an. Iman syar'an adalah status orang ketika mau mati. Dia beriman ataukah tidak. Maka ini masa depan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka mereka katakan anak mu'min insya Allah. Maka redaksinya sama, namun isinya beda. Maka jangan tertipu dengan redaksi yang sama. Kemudian dan jangan beranggapan bahasanya seorang itu berkata dengan perkataan ahlu sunnah ketika dia punya redaksi yang sama. Jangan beranggapan bahasanya seorang itu telah berkata dengan perkataan ahlu sunnah ketika dia memiliki redaksi yang sama dengan redaksi ahlu sunnah. Sampai diketahui apakah asal muasal perkataan tersebut sebagaimana asal muasal perkataan ahlu sunnah. Kayaknya ada dua contoh kemarin itu. Selain anak mu'min insya Allah, ada satu lagi. Ada dua. Jangan tertipu dengan redaksi. Ada dua kata yang kita dapatkan dari penjelasan Ibnu Taimiyah. Anak mu'min insya Allah. Satu lagi. Satu lagi ada dua. Daripada Islam, mau dengan pengertian? Gimana? Di halaman berapa? Cetakan maktab al-Islam ini. Oh, kita ambil. Apa? Dengan pengertian apa? Daripada Islam dalam berdasarkan hadis Jibril. Dan ini juga dikatakan as'ariyah, namun dengan pengertian yang lain, namun dengan maksud yang lain. jelaskan sampai yang tadi kita baca. Maka perkataan dia di sini la yatatawa wujudu imanil qalbi alwajib ma'adam jami' a'malil jawarih. Ini satu kalimat yang sangat penting berkaitan dengan pengertian iman dalam menurut ahlu sunnah. Yang ditegaskan oleh Syaikhul Islam ini bahasanya orang yang tidak punya amal badan sama sekali bukan mukmin dalam akidah ahlu sunnah. Orang yang tidak punya amal badan sama sekali bukan mukmin dalam akidah ahlu sunnah. Dan inilah yang membedakan ahlu sunnah dengan khawarij. Ini membedakan ahlu sunnah dengan khawarij. Kalau khawarij, mereka mengatakan bahwa yang meninggalkan amal badan, satu amal badan tidak, amal badan yang wajib kafir. Sedangkan ahlu sunnah, orang yang kafir adalah orang yang meninggalkan semua, yang tidak punya amal badan sama sekali. Itulah yang kafir. Ada pun orang yang punya amal badan, namun sebagian amal badan dia tinggalkan, tidak sampai dengan keseluruhan. Nah itulah orang fasik. Mukmin naqisul iman. Mukmin naqisul iman. Kalau orang itu punya amal badan, ya jelas dia punya amal badan. Namun ada sebagian amal badan yang dia tinggalkan. Misalnya dia tidak puasa Ramadan. Tidak puasa Ramadan. Dia punya amal badan yang lain. Dia tidak dia punya amal badan yang lain, namun dia tidak puasa Ramadan. Nah ini mukmin naqisul iman. Menurut khawarij ini kafir. Sedangkan menurut ahlu sunnah yang kafir, yang tidak beriman adalah orang yang tidak punya amal badan sama sekali. Tidak punya, tidak puasa, puasa tidak, zakat tidak, sholat tidak. Nah, tidak punya amal badan. Nah, itu bukan mukmin. Ini beda ahlu sunnah dengan khawarij. Perhatikan. Bal mata naqasat al-a'mal, dan jika amal badan itu berkurang, maka itu dikarenakan berkurangnya iman yang ada dalam hati. Pertama, maka jadilah iman itu mencakup dua hal, malzum dan lazim. Malzum itu hati, lazim konsekuensi dari hati adalah amal badan. Baik karena aslu, meskipun asal muasal iman ada di dalam hati. Dan jika ketika iman itu diakapkan dengan amal, fa'innahu urida, maka dimaksudkan adalah layak tapi bi iman al-qalbi. Maka maknanya adalah tidak cukup dengan semata-mata iman hati, namun harus ada amal badan, yaitu amal saleh. Maka kalimat Syaikhul Islam la yatawa wujudu iman al-qalbi dan sampai seterusnya, ini adalah penerapan dari kaidah al-sunnah talazumul zahir bil batin. Talazumul zahir bil batin sebagaimana kemarin telah kita singgung. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-iman wajib tadi yang dimaksudkan adalah al-iman al-mujizik, iman yang menjadi kewajiban dia. Itu sama dengan perkataan fuqaha al-mujizik dalam istilah fuqaha. Kalau kamal wajib dan ini, kalau yang mujizik ini ya tergantung orangnya. Kalau orangnya sebelum mati, apa dia baru apa masuk Islam di waktu duha tadi, mati sebelum duhur, maka iman yang wajib cuma untuk dia adalah cuma syahadat. Dia punya, belum punya kewajiban sholat, belum punya kewajiban yang lainnya. Itu al-iman wajib, yaitu maksudnya al-iman wajib alaihi, al-iman wajib atas orang tersebut. Iman yang iman mujizah yang sudah mencukupi, yang sudah membuat sah untuk orang tersebut. Sedangkan kamal wajib semua semua amal yang hukumnya wajib. Semua amal hukumnya wajib, zakat, puasa wajib, salat wajib. Iya. Tapi kalau sebenarnya kalau ditinggalkan kita kafir juga. Hah? Bukan. Bukan. Gini gini gini. Kalau dia telah menunaikan iman wajib, dia telah menunaikan iman wajib, maka dia tidak melakukan kamal wajib, karena kamal wajib itu bukan iman wajib untuk dirinya, maka dia mukmin. Salat duhur itu kamal wajib, namun kamal wajib di sini bukan bagian dari iman wajib atas orang yang meninggal sebelum duhur dan baru masuk Islam di waktu duha. Maka salat duhur itu kamal wajib dalam iman secara umum, kamal wajib dalam iman secara umum. Namun ini bukan iman wajib untuk orang ini, untuk orang yang masuk 2 jam 10 meninggal jam sebelum waktu duhur. Maka ini bukan bagian dari iman wajib atas orang tersebut. Meskipun kamal wajib ini berubah menjadi nah, yang jadi iman wajib atas orang yang umurnya panjang itu adalah dia punya amal badan. Kecuali menurut ulama yang mengatakan salat sebagai meninggal tarkus salat kafir. Maka tarkus salat adalah iman wajib. Tapi kalau menurut ulama Ahlussunnah yang tidak demikian, maka yang menjadi iman wajib atas dirinya adalah amal badan. Amal badan yang statusnya adalah iman wajib atas dirinya adalah ya dia pokoknya harus punya amal badan, yaitu melakukan kewajiban, sebagian kewajiban. Jadi akan sempurna, namun iman yang akan ditambah sempurna dan itu hukumnya wajib. Dia akan tambah menyempurnakan imannya jika dia melakukan berbagai amal yang wajib. Jadi akan mendapatkan hukuman jika meninggalkan kamal wajib, atau berhak mendapatkan hukuman jika dia meninggalkan kamal wajib. Kalau istilah takut jincil amal itu takut jincil amal, orang tidak beramal sama sekali. Itu diistilahkan oleh sebagian ulama dengan takul jinsil amal. Orang tidak punya amal pada sama sekali. Gimana? Iya, kafir. Ini tadi laisa sawwa wujudul iman. Dalam kaitan Ahlussunnah tidak bisa dibayangkan, artinya tidak ada. Itu sebagaimana status ini, sebagaimana status orang tadi, orang yang waktu duha kemudian duhur meninggal dunia, sebelum duhur meninggal dunia. Salat di situ tidak menjadi iman wajib atas dirinya. Kenapa? Tidak ada ilmu atas dirinya. Ilmu yang tersisa pada dirinya cuma syahadat. Ya sudah, dia mengamalkan sebatas ilmu yang sampai pada dirinya. Maka itu keadaan khas. Itu adalah hal mustasnaya. Itu kondisi yang terkecualikan. Sebagaimana tidak bisa kemudian dengan keyakinan bahasanya orang yang masuk Islam waktu duha kemudian belum berbuat amal apapun sebelum dia meninggal dunia, dan dia statusnya mukmin, ini tidak bisa menjadi dalil murji'ah untuk mengatakan amal badan bukan dari iman. Demikian juga ada yang bertanyakan. Itu tidak bisa menjadikan dalil kalau amal badan bukan bagian dari iman. Karena itu keadaan, karena itulah keadaan yang ada di saat itu. Dan kita ini bicara kaidah. Dan itu istisna dalam kaidah.